Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah, beliau mengatakan kharaja ahlud dunya minad dunya wa lam yadhuku atyaba syai'in fiha. Al-Imam Malik bin Dinar mengatakan mereka yang memiliki dan pernah merasakan kesenangan-kesenangan dunia, pada akhirnya ketika meninggal dunia belum pernah merasakan kenikmatan yang paling menyenangkan di dunia. Qalu, ada yang bertanya, apa itu? Qala ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang kita nilai sukses, banyak orang kita anggap berhasil, banyak juga yang dikatakan bahagia. Padahal yang kita anggap bahagia justru menderita. Yang kita anggap sukses dan berhasil malah merasa selalu gagal. Karena kacamata kita sudah berbeda. Kita melihat secara fisik, bentuk lahiriah, padahal merekalah yang merasakan. Bagaimanapun juga, kesenangan-kesenangan duniawi itu tidak bisa mengenyangkan, bahkan terus memaksa lapar. Kesenangan-kesenangan duniawi diikuti seperti apapun itu tidak akan bisa meneduhkan hati, bahkan semakin kalut. Mereka-mereka yang berusaha untuk mencari kesenangan dengan materi-materi duniawi, mereka kira bisa bahagia, padahal batinnya tersiksa. Orang-orang yang beriman, setia dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang betul-betul mencontoh serta meneladani generasi terbaik umat ini, merekalah yang justru sudah merasakan kesenangan yang sesungguhnya. Merekalah yang telah menjalani kehidupan bahagia yang sebenar-benarnya. Karena kehidupan mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang saleh, adalah kehidupan yang dipenuhi dan dihiasi dengan ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dia lakukan selalu membahagiakan. Segala yang dia rasakan dia jalani dengan senang, karena dia yakin segala sesuatu itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi pada dirinya, ada hikmah besar di belakangnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan untuk kita di dalam hadis yang sahih, ajaban, sungguh sangat mengagumkan sekali kehidupan seorang muslim orang yang beriman. In asabahu dharra sabara wa in asabathu sarra syakara wa kana khairan lah. Orang yang beriman itu kehidupannya antara bersabar ataukah bersyukur. Kalau dia mengalami sesuatu yang menyulitkan, menyusahkan, dia sabar. Dan itulah yang terbaik untuknya. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Dan itu memang yang terbaik untuknya. Kehidupan di dunia tidak lepas dari dua kemungkinan ini. Susah, senang, ya. Bahagia, menderita, ya. Sukacita, ataupun sengsara. Tidak akan mungkin lepas dari dua hal ini. Yang menyenangkan ataukah yang menyedihkan. Ketika kita mendapatkan atau saat-saat kita kehilangan. Tidak lepas dari dua kutub ini. Disikapi dengan benar. Orang yang beriman demikian. Dihadapkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia sabar. Dia terima itu dengan lapang dada, dengan berbesar jiwa. Dia yakin dengan berlapang dada, berbesar jiwa, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala sebanyak-banyaknya. Dia kehilangan sesuatu, memilih untuk bersabar, Allah ganti berlipat-lipat lebih baik dari yang hilang. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa hitungan, tanpa batas, saking banyaknya. Sabar, dia tidak berkeluh kesah, tidak menggerutu, tidak pesimis, tidak berkecil hati, apalagi lebih parah dari itu, berpikir untuk mengakhiri hidup, bunuh diri. Tidak pernah terbayang dan terpikirkan olehnya. Kenapa? Dia diajarkan sabar. Sabar dalam arti yang sesungguhnya. Bukan sabar di lisan saja sabar, tapi dalam dada menggelegak, marah dan tidak terima. Sabar itu bukan cuma ditulis, tapi betul-betul nyata terlihat dalam praktek dan sikap kesehari. Pada saat dia mendapatkan kesenangan, sesuatu yang membuatnya bahagia, dia bersyukur. Dia serahkan dan sandarkan itu semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pada dirinya, bukan kemudian merasa dirinya lah yang telah dan sudah ini berbuat itu. Dia yakin dan sadar bahwa kenikmatan dan kebahagiaan itu betul-betul datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kehidupan orang yang beriman. Nah. Tapi mereka yang jauh dari nilai-nilai keimanan, mereka-mereka yang tidak menempuh jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, hidupnya serba susah. Hidupnya serba susah. Ketika dia dihadapkan dengan kesulitan dan kesusahan, dia putus asa, pesimis, patah arang, drop, mentalnya jatuh, berpikir buruk, dan itu terlihat serta terbawa dalam perilaku, wajah, kata-kata, tindakan, kelihatan kalau orang ini tidak sabar. Pada saat mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, dia lupa diri. Tidak teringat lagi untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akibatnya kebahagiaan itu akhirnya tidak bisa dirasakan dengan maksimal. Bahkan akan hilang, diambil kembali oleh yang memberikannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak mensyukurinya. Dia mendapatkan keuntungan besar, laba berlipat-lipat. Itu kan sesuatu yang menyenangkan. Ketika tidak mengenal konsep bersyukur, dia malah bingung. Malah susah hati. Uang ini untuk apa? Harta ini diapakan? Mau apa saya? Rasulullah SAW adalah teladan kita, contoh terbaik kita, uswatun hasanah, qudwatuna qudwatul muslimin. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu adalah teladan kita. Membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kehidupan sehari-harinya, malu, dan betul-betul malu kita. Rumah beliau yang sederhana, tidak begitu luas, tidak lengkap perabot dan perkakas, hanya sebatas apa yang diperlukan dalam sehari-hari. Makanan dan minuman seperti itu. Istri-istrinya yang bercerita untuk kita, ibunda umat Islam, ummahatul mukminin, bukan cuma sehari dua hari, bahkan terkadang masuk sebulan, dua bulan, dapur Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dapur rumah tangga beliau, itu tidak mengepul asapnya. Tidak ada bahan makanan yang dimasak. Malana illal aswadan, yang kami punya hanya kurma dan air. Hanya saja sahabat-sahabat Ansor sering mengirimkan hadiah untuk kami. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak pernah makan yang enak-enak, kecuali jika menjamu tamu ataukah dijamu sebagai tamu. Hadis-hadis yang seperti itu banyak sekali. Ya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah berkunjung ke rumah sepupunya Ummu Hani. Silaturahmi. Disampaikan oleh, ya Rasulullah, kita enggak ada makanan untuk menyuguh Anda. Illa kusairatun yabisatun. Kecuali potongan-potongan roti yang sudah kering. Kemudian lauknya yang ada hanyalah semacam cuka, perasan anggur yang kecut, disimpan, diproses, jadilah al-khal. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ni'mal damu al-khal. Lauk yang paling enak, teman roti untuk makan, ya cuka ini. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat sederhana. Karena beliau mengajarkan untuk kita, memberikan contoh buat umatnya agar selalu ingat bahwa al-akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal adanya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menangis ketika menyaksikan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang serba sederhana, bahkan bisa dikatakan serba kekurangan. Umar bin Khattab menangis. Nabi tanya, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuat kamu menangis wahai Umar? Umar mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, itu Kaisar Romawi, Raja Persia, mereka hidup dengan kemewahan dan keserbaadaan. Anda adalah manusia terbaik, hidupnya semacam ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senyum sambil mengatakan, "Ama tardo ya Umar an takuna lahumud dunya walanal akhirah." Sudahlah wahai Umar, apa engkau tidak ridho dunia seisinya ini, biarlah untuk mereka, sementara untuk kita, marilah kita berjuang demi akhirat kita. Karena dunia dan seisinya ini, semuanya, andaikan dibandingkan dengan seluruh kenikmatan yang Allah miliki dalam kerajaannya yang luas, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam jelaskan, seperti kaman yaj'alu ahadukum asba'ahu fil yam falyanzur bima yarju falyanzur bima yarji. Hadis riwayat Muslim. Masukkan jarimu ke dalam laut, tarik kembali jarimu, lihat air yang masih menempel di ujung jari, dunia seisinya. Sementara lautan luas itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak apapun yang kita miliki, sebanyak apapun yang kita kejar-kejar, nilainya sangat kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah dunia seisinya saja, dunia seisinya, bukan cuma 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 2 triliun, semuanya, hasil bumi, hasil laut, hasil hutan, ya, Semuanya itu dijadikan satu. Nabi mengatakan seperti memasukkan jari, tarik lagi. Ini masih gini nih. Yang netes tadi itu dunia seisinya. Sementara air yang lain, lautan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada apa-apa. Maka marilah kita bersabar dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan merasa susah. Jangan menganggap diri sengsara. Kita masih belum seberapa dengan kehidupan yang pernah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Ya kan? Jangan merasa paling tidak mampu. Jangan merasa kurang atau tidak pernah bahagia. Kalau ukuran dan patokannya adalah materi. Karena materi itu tidak menjanjikan kebahagiaan. Laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Kekayaan itu bukan ditentukan oleh banyaknya materi. Kekayaan itu adalah kekayaan hati. Itu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu semua ma'asyiral muslimin rahimakumullah tidak mungkin kita peroleh dan tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan satu cara. Belajar agama, menuntut ilmu syariat. Sejak kita mengenal huruf, sejak menyentuh tinta, sampai kita tidak lagi bisa membaca huruf-huruf itu, sampai jasad ini tidak ada kehidupan lagi di dalamnya, itu batasan waktunya. Mulai kapan kita belajar dan sampai kapan kita belajar? Belajar itu dimulai dari sejak kita mengenal huruf sampai kita tidak bisa membaca huruf-huruf itu lagi. Sejak kita mengenal apa itu tinta, ya, sampai kemudian kita tidak bisa lagi menyentuh tinta. Dari ayunan sampai liang lahat. Itu spirit dan semangat yang diajarkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Maka para ulama kita kehidupannya itu bahagia terus. Dari awal sampai akhir. Karena semakin banyak ilmu, semakin mapan pengetahuan, maka semakin banyak opsi-opsi dan pilihan-pilihan untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, dihadapkan dengan satu masalah, bingung dia cara menyelesaikannya seperti apa. Orang kalau tidak punya ilmu, dihadapkan dengan sedikit problem, dia sudah berkecil hati. Rasa-rasanya tidak ada lagi solusi. Orang-orang yang berilmu ngerti kalau masalah ini pemecahannya demikian. Kalau dihadapkan dengan problem seperti ini, solusinya seperti ini. Kalau misalkan dia menghadapi apa namanya persoalan yang berat, ya tetap saja ada jalan keluarnya. Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau pernah ditanya, ila mata tatlubul hadith, sampai kapan Anda menuntut ilmu hadith, mempelajari hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Sufyan Ats-Tsauri menjawab, wa ayyu khairin ana fihi khairun minal hadith fa asiru ilaih innal haditha khairu ulumid dunya. Sufyan Ats-Tsauri ditanya, sampai kapan Anda belajar hadith-hadith Nabi? Kata Sufyan Ats-Tsauri, apakah ada yang lebih baik? Ada yang lebih baik? Kalau dibandingkan mencari hadith Nabi SAW, kalau ada, akan saya pilih. Tapi nyatanya tidak ada. Innal haditha khairu ulumi dunya. Karena ilmu hadith adalah ilmu terbaik di dunia ini. Hadith baik dirayah maupun riwayah. Orang yang mengerti dan mempelajari hadith-hadith Nabi Muhammad SAW, dipastikan dan dijamin hidupnya bahagia. Karena dia tahu aturan-aturan hidup. Dia mengerti tatanan-tatanan dunia. Aturan ketika diikuti, tatanan ketika dijalankan, ya lancar-lancar saja kehidupan. Ya. Punya masalah di rumah tangga, ya. Bawaannya konflik terus. Semacam gak ada sebab, tapi kok masing-masing cepat tersinggung, salah paham. Ya. Yang sudah belajar mengerti, bisa melakukan analisis, ada apa dengan rumah tangga kita, ada apa dengan keluarga kita, kok dikit-dikit kita tersinggung sih, dikit-dikit kita kok salah paham sih. Dicari, dianalisis, diteliti, iya, sudah cukup lama rumah kita kosong dari ibadah. Sudah lama kita tidak membaca Al-Quran di rumah. Padahal rumah kalau aktif dan rutin dibacakan Al-Quran di dalamnya, syaitan lari. Terutama surat Al-Baqarah. Rumah yang di situ dimakmurkan ibadah, salat-salat sunnah misalkan, Allah akan berikan ketenangan dan sakinah, keteduhan, ketemu akhirnya. Kita punya masalah, anak berkasus, dipanggil oleh pihak pondok, anak bapak melanggar, anak bapak melakukan kesalahan, anak bapak kami hukum. Cari akar masalahnya, kenapa ini masalahnya. Anak kita bawa pulang, anak kita tanya, anak diam, tidak menjawab. Adanya cuma geleng atau mengangguk. Oh, ada masalah apa leh? Baru nonton, Pak. Ya enggak mungkin lah. Seorang anak dihukum kok karena tidak ada masalah. Dan itu. Mengeluh, anak saya pendiam, Ustaz. Anak saya tertutup. Pertanyaannya, yang membuat anakmu pendiam siapa? Yang membuat dan membikin serta menyebabkan anakmu bersifat tertutup itu siapa? Anda sebagai orang tua. Gak ada ceritanya anak itu pendiam. Gak ada. Gak ada ceritanya anak itu tertutup. Buktinya kalau anak kita bermain dengan teman-temannya, wah cerewet dia. Buktinya kalau anak-anak kita bersahabat dengan teman dekat, tercurahkan dan tertumpahkan isi hatinya. Banyak anak tertutup kepada bapak, tapi kepada ibunya bisa terbuka. Iya. Kalau ditanya, nanti biar uminya aja yang ngajak bicara. Kalau sama uminya dia terbuka. Kalau sama saya tertutup, gak merasa bersalah itu loh bapaknya. Iya. Dicari, dianalisis kenapa. Oh, ternyata kita tidak menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, marifku fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'an syai'in illa syanah. Nabi sudah mengatakan yang namanya kelemah lembutan itu kalau ada dalam suatu perkara membuatnya indah, tapi kalau kelemah lembutan itu sudah dicabut dari sesuatu akan membuatnya buruk. Ternyata astagfirullah. Dari kecil saya main pukul, Ustaz. Lah iya. Salah sedikit saya jewer, saya hukum, angkat satu kaki. Lah iya. Akhirnya anak takut kepada bapak. Walaupun salah, berbohong dia. Anak saya tukang bohong, Ustaz. Yang membuat dia bohong siapa? Buktinya kepada orang yang dekat yang bisa mengajaknya berbicara, dia berterus terang. Kalau sama bapaknya, bohong. Nyalahkan anak lagi, anaknya pembohong. Lah yang membuat anaknya pembohong siapa? Bapaknya. Karena anaknya takut melakukan kesalahan langsung, waduh, dieksekusi ini. Dieksekusi. Anak memecahkan gelas, contoh kecil. Gelas biasa dipakai bapaknya ngopi. Peninggalan Mbah Bae Bien. Wah, gelas legendaris ya. Tekok zaman Jepang jadi. Ya. Jepang dipecahkan anaknya. Kan itu. Beda sikap karena beda bapak. Kok sudah ada kertas disuruh berhenti namanya ini. Ya udah, enggak apa-apa. Ya wis. Nah, kan sudah nyuruh berhenti, mana aja. 5 menit lagi kok, enggak usah khawatir. Oh ya. 5 menit lagi. Ya kan, gelasnya dijatuhin anaknya pecah. Langsung bapaknya buntak-buntak, bapaknya marah-marah, gak duwe mora. Iki gelas peninggalan simbahmu iki. Wah, semacam banyak dibentak-bentak. Bersihkan, sapu. Awas kok. Sana main keluar. Iya ya. Besok-besok lagi anaknya melakukan kesalahan. Kalau tadi mecahkan piring, enggak sengaja. Cuma main, gudang, pecang. Besok lagi kayak gitu. Iya kan? Jatuhin motor milik bapaknya, spionnya pecah. Bapaknya tanya, siapa yang mecah spionnya? Gak tahu pak, ngapusi. Padahal yang jatuhin motor siapa? Anaknya. Kenapa dia ngapusi? Takut dibentak. Takut dipukul. Takut diusir. Mending bohong. Daripada ngaku, kulo pak, kamu. Nah, akhirnya anak cenderung berbohong. Tapi kalau bapak yang bijak, gelasnya jatuh, priang. Oh, menjatuhkan gelas aja anak sudah ketakutan kok mau ditambah takut. Ya udah leh. Qadarullah wa masyaa'al. Allah sudah takdirkan. Ini gelasnya pecah. Kaca kan di mana-mana. Nanti kalau keinjek orang, adikmu, umikmu kasihan. Ambil sapu. Dua. Satu buat kamu, satu buat bapak. Kita sapu bareng. Jadi anak merasa tentram dan terlindungi. Saya disapu bareng, ya kan? Sudah selesai, baru sudah terlihat tenang dipanggil, Le, Nak, Bapak minta maaf menyampaikan satu hal buat kamu. Loh, pesen neng minta maaf loh. Ya kan? Pesen saya minta maaf. Bapak minta maaf, Abi Afwan, besok lagi kalau main hati-hati. Perhatikan kalau dorong-dorong meja, di atas meja itu ada benda yang mudah pecah apa enggak. Kalau ada yang mudah pecah, singkirkan dulu. Baru dorong-dorongan meja. Misalkan, ya kan. Oh ya Bi, ya Pak. Ya kan? Anak ngerti, bapaknya seperti itu. Besok, anak jatuhkan motor, spionnya pecah. Ya kan? Bapaknya tanya, siapa yang mecahkan spion ini? Yang jatuhkan motor siapa? Kulo Pak. Dia berani berterus terang. Kenapa? Dia ngerti. Bapaknya pasti akan, ya wis ini. Kan itu. Makanya jangan diulangi lagi, Nak. Masih belum kuat kamu kalau mindahin motor. Besok kalau udah besar, nanti kamu yang mindah-mindahin tenaga motor ya. Ya. Kan begitu. Anak cenderung berbohong ternyata bahkan takut. Begitu. Itu termasuk ilmu atau bukan? Termasuk ilmu. Ya kan? Itu tidak mungkin kita dapatkan kalau bukan melalui dengan sebab talabul ilmi, bermajlis. Ya kan? Quran, kita belajar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah juga pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama. Ila mata taktubul ilma? Qala la'alla al-kalimata allati antafi'u biha lam aktubha ba'du. Ibnul Mubarak, demikian juga Yahya bin Ma'in, dan masih banyak ulama lain ketika ditanya, sampai kapan Anda belajar? Sampai kapan Anda belajar? Qala, jawabannya, la'alla al-kalimata allati antafi'u biha lam aktubha ba'du. Karena bisa jadi, sebuah kalimat yang bermanfaat untukku belum pernah aku dapatkan sebelumnya. Mungkin masih ada sesuatu yang bermanfaat belum saya tulis, belum saya peroleh. Makanya saya semangat belajar. Masih ada ilmu yang belum saya miliki. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala angkat jubahnya, lari-lari, terlihat terburu-buru. Ditanya sama tetangganya, wahai imam, sudah tua seperti ini, kok yang masih gak mau ketinggalan majelis ilmu, terburu-buru. Udah tua, udah punya banyak murid, muridnya pun sudah banyak yang jadi ulama, tapi tetap juga gak mau ketinggalan menghadiri majelis ilmu. Sampai kapan? Belajar terus, ngaji terus, ngaji terus, sampai kapan? Kalau Imam Ahmad yang ditanya wajar, wong ilmunya luas. Itu. Kalau kita ya nggak usah ditanya, nggak usah tanya sampai kapan belajar, sampai kapan ngaji, nggak ngaji oh gitu, sudah bukan pertanyaan tapi perintah. Kalau seperti Imam Ahmad ya wajar orang tanya, wong sargo. Kalau kita mengatakan kepada orang seperti Imam Ahmad, Imam Ahmad ngaji oh, ya malu, karena ilmunya sudah luas. Kalau seperti kita, jangan ditanya, lo ngaji kita kan kapan? Enggak, tapi ngaji yo, kan gitu. Bukan nama orang lo ngaji itu. Nah, ngaji lah. Nama orang juga. Tolabul ilmi lah, nah, itu aman itu. Iya kan, tolabul ilmi lah. Gak usah ditanya, sampai kapan tolabul ilmi? Sampai kapan jadi santri? Sampai kapan? Loh, kok ngene? Sampai kapan jadi santri? Sampai lulus? Lah itu. Lulusnya kapan? Sampai kapan? Ini tadi kayak gak hadir. Jadi panitia kalian ya? Sampai kapan jadi santri? Sampai mati. Sampai kapan jadi santri? Sampai mati. Ikut-ikutan atau memang jawaban sendiri? Kalau ikut-ikutan nilainya 50. Sampai kapan jadi santri? Loh, sampai kapan jadi santri? Sampai kuburan. Kuburannya deket sini ya. Kan, Imam Ahmad ketika lari-lari kecil gitu sampai mencincingkan jubahnya. Imam, mau sampai kapan? Kan jenengan niku pun ulama, panjenengane pun ilmune pun luas, pun biar. Kathah murite, murite nggih pun dados ulama. Menapa malih ingkang panjenengan padosi? Kan gitu. Cari apa lagi? Wong ilmunya udah banyak kok. Heran aku. Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Minal mahdi ilal lahdi. Atau dalam riwayat yang lain, minal mahbarati ilal makbarati. Ya, dari ayunan sampai liang lahat. Atau dari mengenal tinta sampai ke kuburan. Oh itulah semangatnya para ulama. Yang penting ngaji. Paham gak paham? Ngaji. Kan itu. Karena gak mungkin orang yang rajin ngaji terus gak paham, gak mungkin. Ya kan? Walaupun sudah tua, ikut pelajaran sorof, ditanya tetap bisa jawab, yakin. Kan itu. Minimalnya tahu kalau itu pelajaran sorof. Loh, ya kan? Ya kan? Minimalnya tahu kalau itu pelajaran sorof. Misalkan ada 7 kelas, ini akidah, ini fikih, ini akhlak, ini hadis, ini bahasa Indonesia, ini matematika, ada 1 kelas sorof, bah. Jadi kan biasanya nopo kelas sorof. Ini dari 7 kelas ini yang sorof yang mana? Wah, saya enggak. Aku sakit. Wonten wahum wahua atumatum. Ah, itu sorof itu. Minimalnya tahu dan bisa membedakan pelajaran sorof ataukah bukan. Enggak mungkin lah. Iqra wa rabbukal akram. Baca. Terus jangan lelah membaca, karena membaca itu adalah jendela ilmu, pintunya pengetahuan itu yang membaca. Mau banyak pengetahuannya, mau bertambah ilmunya, tapi kalau malas baca, gak nambah-nambah ilmunya. Ya gak mas? Sidoarjo? Oh ya, kenal sama Pak Erick gak? Kenal gak? Nah, itu abinya Sidoarjo. Wallahu a'lam bishawab. Itu kesimpulannya. Paham gak paham tetap gak? Ngaji, iya kan. Jangan disepelekan, walah santri turun lulus. Aku lak wis ngaji, sak durunge dhek lahir wis ngaji aku. Dulu. Sekarang coba didu. Gak ono apa-apane. Iya kan. Al-Fatihah belum tentu lancar kok. Santri kan masyaallah itu. Jangan menyepelekan ilmu lah. jika dihidupkan majelis-majelis itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dijawab yang terkait dengan pembahasan. Bagaimana caranya untuk mengobati orang yang sedang futur dalam talibul ilmi? Sebenarnya hukum apa pembahasannya sama, bukan cuma talibul ilmi. Apapun itu, asalkan kita faham dan mengerti kenapa kita melakukan dan untuk apa kita melakukan sesuatu, itu akan istiqomah, bertahan. Iya. Lah kalau kita melakukan sesuatu enggak tahu tujuannya apa, kita berbuat kita enggak paham sedang berbuat apa, ya cepat hilang semangatnya. Enggak ada motivasinya. Gua ngopo, untuk apa? Iya. Tapi kalau kita ngerti bahwa thalabul ilmi itu memudahkan pintu ke surga. Didoakan oleh makhluk semesta, termasuk semut dalam lubangnya, ikan dalam air. Dimohonkan ampunan oleh makhluk-makhluknya. Ditinggikan derajatnya, dikumpulkan dengan para nabi nanti di akhirat. Para malaikat merendahkan sayap-sayapnya untuknya. Pahalanya berlipat-lipat, termasuk sedekah jariah. Orang yang thalabul ilmi itu akan digugurkan kesalahan serta dosa-dosanya. Thalabul ilmi itu adalah ibadah yang paling baik, yang paling afdol. Thalabul ilmi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan thalabul ilmi kita menjaga ajaran-ajarannya agar tidak hilang. Thalabul ilmi adalah ibadah yang tidak ada yang bisa menyainginya jika niatnya benar dan lurus. Thalabul ilmi merupakan bentuk berbakti seorang anak kepada orang tuanya. Thalabul ilmi mendatangkan berkah bukan cuma untuk orang yang mempelajarinya, tetapi orang-orang yang dari sekitarnya sekalipun. Dan seterusnya. Jadi ngerti. Jadi kalau mau ngaji thalabul ilmi harus ngerti untuk apa sih kita ngaji, buat apa kita thalabul ilmi. Itu untuk semuanya. Yang baca Al-Quran juga sama, yang belajar bahasa Arab juga demikian. Yang mau sholat subuhnya tidak selalu terlambat, bangun terus, ngerti, paham. Aku bangun subuh walaupun berat. Kenapa? Surga. Iya kan? Bangun subuh, sholat berjamaah. Karena orang yang sholat subuh berjamaah ada dalam perlindungan Allah hari itu. Iya kan? Disaksikan oleh malaikat dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah dan dekatlah dengan teman-teman yang soleh. Ya. Teman-teman yang baik, teman-teman yang semangat. Ya. Yang ketiga, lihat dan bandingkan kehidupan orang-orang jahil itu seperti apa. Supaya kita tidak mau dan kita tidak ingin menjadi orang jahil. Lihat orang-orang jahil itu kehidupannya seperti apa. Aduh, menyedihkan sekali. Yang gak sholat, ya, yang gak ngerti puasa, gak bisa baca Al-Quran. Kebersihan dirinya gak ngerti, tata cara bersuci gak paham. Kehidupan seperti itu. Alhamdulillah. Nah, maka kita akan terdorong untuk semangat dalam thalabul ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Yang dijawab sesuai materi. Mana yang harus kita dahulukan antara menghadiri taklim dengan menghadiri undangan akikah dalam waktu yang bersamaan, yang mana yang mengundang tersebut adalah seorang ikhwan? Atas penjelasannya saya ucapkan jazakumullah khairan. Digabungkanlah dua-duanya dihadiri. Bila perlu akikahannya untuk yang hadir taklim. Insyaallah. Iya kan? Dapat pahala yang lebih banyak insyaallah. Kalau cuma sesekali, dua kali, iya kan? Ini akan jadi masalah, Pertanyaan tadi, saya ulangi, akan jadi masalah kalau ngajinya seminggu sekali. Paham maksudnya? Kalau tiap hari ngaji jadi masalah enggak? Oh, enggak. Wong tiap hari ngaji ketika undangan akikah berarti cuma libur sehari. Ya, kalau sebulan sekali ngajine Pas ada undangan akikoh, bingung. Aduh, piye iki? Akikoh taklim, akikoh daurah. Bingung aku. Iya. Lah iya, sampean taklimnya sebulan sekali. Sebulan sepindah, agak beripun. Supaya tidak jadi masalah, ngaji yo. Iya kan? Supaya tidak jadi masalah, belajarlah tiap hari. Kalau setiap hari ngaji, mbok tiap minggu ada undangan akikoh 3 kali, enggak ada masalah. Karena kita bisa masih ngaji berapa kali? 4 kali. Itu kalau sehari sekali. Kalau sehari 2 kali, lebih baik lagi. Iya, yeah. Betul enggak? Iya. Yeah. Alhamdulillah, ana diberi hidayah oleh Allah dan dimudahkan untuk mondok. Setelah ana sebelumnya sekolah di sekolah umum, bagaimana nasihat Ustadz agar ana terlepas dari fitnah lawan jenis, mengingat waktu di sekolah umum tidak dapat menghindar dari ikhtilat karena hal tersebut sangat mengganggu konsentrasi ana dalam menuntut ilmu, dan bagaimana perjalanan thalabul ilmi Ustadz setelah nanti menikah menjadi penghalang ataukah tidak? Oh tidak, yang namanya ibadah itu tidak mungkin bertentangan dengan ibadah yang lainnya. Thalabul ilmi ibadah atau bukan? Ibadah. Menikah ibadah atau bukan? Ibadah. Jadi ibadah mendukung ibadah. Yang penting siapkan diri untuk menikah, iya kan? Siapkan diri segala sesuatunya, ilmunya, fisiknya, mentalnya disiapkan. Jangan berarti ustaz membolehkan kita nikah. Siapa bilang, iya kan? Kalau sudah siap, kalau tidak siap ya akhirnya enggak ngadi. Wah, bingung aku cara nguripi anak karo bojo gimana, kerjo. Itu karena tidak atau belum siap. Kalau pertanyaan yang pertama tadi, merasa konsentrasi dalam thalabul ilminya terganggu karena fitnah lawan jenis, satu-satunya cara hanya putuskan hubungan total sudah. Jangan diingat-ingatlah lagi, iya kan? Ini kan pertanyaannya ke arah situ jelas. Iya kan? Tidak usah diingat-ingatlah lagi. Kalau pas pulang liburan, enggak usah naik motor di depan rumahnya sambil noleh-noleh melirik-melirik kalau misalnya. Ya. Kalau ada undangan reuni sekolah, jangan hadir. Kalau dimasukkan dalam grup sekolah, ada dia di sana, keluar dari grup. Enggak usah coba-coba lihat medsosnya, Facebooknya, Twitternya, Instagramnya, ya enggak bakalan lali. Diinget-inget deh. Terus, ya kan, hapuskan, putuskan total supaya konsentrasi dalam ibadah, dalam thalabul ilmi itu bisa maksimal. Tapi kalau masih diinget-inget, sudah diinget-inget, diceritain temennya sesama santri, kitanya lupa, teman kita yang kan repot, ya kan? Kita, wah aku dulu waktu sekolah itu punya teman dekat namanya ini lagi ini sampai gini loh. Dulu sering main ke rumahnya, orang tuanya juga sudah senang sama saya cerita. Kita udah lupa, teman kita yang ingatkan, kabarnya piye? Loh. Ya ini konsentrasi kita terganggu, sudah putus total. Putus total. Enggak usah diingat-ingat lagi. Enggak usah lewati depan rumahnya. Ya kan? Enggak usah buka-buka Facebooknya. Enggak usah buka-buka Instagram atau Twitternya. Enggak usah buka yang lain-lainnya lah. Atau tanya sama teman yang lain, kayak kabarnya saya ini kuliah neng di, gak usah, putus toh, total. Karena jadilah laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, Allah akan mudahkan untuk mendapatkan istri yang solehah, wanita yang baik juga. Ini yang tidak sesuai materi, tidak saya jawab, sengaja memang. Lebih penting mana antara menuntut ilmu, menikah, atau berbakti kepada orang tua? Karena saya mau belajar agama dilarang orang tua, dan orang tua sempat mengusir saya karena saya mau belajar. Dan kalau mau menikah dulu, orang tua melarang saya menikah dengan akhwat yang kenal dakwah. Dan orang tua sempat mau menjodohkan dengan orang awam yang sesuai dengan pemahaman orang tua. Dan orang tua sudah dibaiat oleh kelompoknya yang bertolak pemahaman dengan kita. Bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua karena saya ditentang dan umur saya sudah waktunya menikah. Dan warga kampung saya juga membenci saya karena saya berbeda pemahaman sendirian di desa. Karena warga kampung sepemahaman dengan kelompoknya orang tua, dan orang tua saya termasuk orang yang ditokohkan. Jazakumullahu khairan. Wa antum jazakumullahu khairan. Mana duluan ini? Menuntut ilmu, menikah, atau berbakti pada orang tua? Menuntut ilmu. Setelah menuntut ilmu, kita ngerti cara berbakti kepada orang tua. Setelah menuntut ilmu, kita akan paham menjalani pernikahan dari proses sebelum menikah sampai nanti setelah menikah. Kalau menikah dulu nggak punya ilmunya, ya punya masalah. Iya kan? Pengen berbakti kepada orang tua, cara berbaktinya gimana coba? Oh, kita nggak punya ilmunya. Maka yang terpenting sekarang adalah untuk menikah sementara dipendam dulu, ya kan? Dipendam dulu keinginannya, belajar yang serius, menuntut ilmu yang sungguh-sungguh, ya kan? Gunakan waktu semaksimal mungkin, pagi siang belajar, baca buku yang sudah kita baca, kita tuliskan ulang, kita dengarkan ceramah, kita privat kepada seorang ustaz, ya kan? Setelah punya ilmu yang matang, kita ngerti bersikap kepada orang tua seperti apa. Ya kan? Termasuk urusan menikah pun demikian. Jadi jangan bimbang, enggak usah ragu. Mana yang didahulukan, menuntut ilmu, menikah, atau berbakti kepada orang tua? Tetap menuntut ilmu. Bagaimana seseorang itu dikatakan sebagai penuntut ilmu yang berhasil jika mengamalkan ilmunya dan saat dia bisa membagikan ilmunya kepada orang lain? Itu yang dikatakan berhasil. Bukan kalau sudah hafal 30 juz, bukan kalau sudah lulus tingkatan tertentu, kalau sudah dikatakan alumni pondok pesantren A maupun B, belum. Yang dikatakan menuntut ilmu yang sukses itu kalau dia sudah mengamalkan ilmunya dan dia mau membagikan ilmunya untuk orang lain, mendakwahkannya. Itu yang dikatakan sukses. Bagaimana cara menasihati teman yang futur seperti jarang taklim, susah ta'awun dalam dakwah, sholat telat, tidak sholat subuh, dan semakin lama justru semakin tambah jauh dari lingkungan pondok pesantren, dan sebelumnya sudah pernah berada di pondok sejak kecil? Dan apa penyebab seorang futur dari kecil sudah tinggal di pondok dan dari keluarga yang kenal dakwah? Faktornya banyak. Ya. Yang paling penting menyelesaikan masalah itu adalah mendiagnosa. Sudah habis kok, Pak Osis? Oh, nah, 4 menit lagi. Ya. Yang paling penting itu adalah mendiagnosa, artinya menentukan akar masalahnya. Ya kan? Yang disebutkan tadi, itu kan hasil. Ibarat pohon itu ranting dan dahannya atau batangnya sekaligus. Tapi kita harus gali, kita cari, kita temukan akar masalahnya itu apa. Kenapa dia susah ta'awun, kenapa dia susah sholat, kenapa dia jarang taklim, ya kan? Kenapa dia begini dan begitu. Cari, kalau betul-betul kita ingin membantu dan menolongnya. Ya kan? Faktornya banyak, ada faktor eksternal, ada faktor internal, faktor luar, faktor dalam. Faktor dalam itu seperti apa? Ya kan? Keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang tidak bertanggung jawab, ekonominya lemah sehingga tidak bisa memberikan dukungan yang baik untuk anaknya dalam belajar, atau mungkin anak itu sendiri kemampuannya menengah ke bawah, ya. Atau memang anak itu apa namanya mendapatkan beban dari keluarga besar. Itu faktor internal. Kalau eksternal, bisa jadi dia trauma dengan temannya, diganggu dan dibully. Mungkin dia tidak srek dengan pengajar atau musyrifnya. Barangkali dia tidak cocok dengan lingkungan pondoknya, terlalu dingin, ya kan? Jarak jauh dari masjid misalkan, tidak tersedia ikan laut misalkan. Ya kan, ada beberapa santri kita yang berasal dari daerah yang baru makan ikan laut. Dipondokkan di Jawa, jarang makan ikan laut, pulang. Karena ikan laut itu seperti sembako aja buat dia. Itu terjadi. Dicari, akar masalahnya apa sih? Sebelum kita menemukan akar masalah, susah. Mau diselesaikan, susah. Makanya yang paling berat adalah menemukan akar masalahnya. Ya, satu lagi. Ambil dari bawah. Materinya sebentar kok, pertanyaannya banyak. Nyari yang satu ini susah juga. Bagaimana cara menjaga hafalan dalam keadaan Anda sedang diprogram seangkatan SMA? Mohon bimbingannya. Satu-satunya cara menjaga hafalan adalah mempersering untuk mengulangnya. Itu aja. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Faktor apa kecerdasan, kepintaran itu malah nomor sekian. Yang katanya IQ-nya tinggi, yang cerdas, yang pintar, itu bukan penentu. Walaupun IQ-nya tinggi, tapi kalau dia tidak mau mengulang, akan hilang. Tapi kemampuannya pas-pasan, dia rajin mengulang-mengulang. Kalau guru kami dulu waktu di Yaman, itu memberikan angka supaya hafalan Quran itu mungkin minimal diulang 300 kali. Udah. Minimal diulang 300 kali. Guru kami dulu mengatakan gitu. Ya, kalau mau hafalanmu enggak hilang, diulang 300 kali. Seperti Al-Fatihah. Sudah berapa kali kita ulang dalam hidup ini? Ribuan kali kan? Alhamdulillah enggak hilang. Tapi Al-Baqarah udah berapa kali? Sudah enggak dihafal, ya kan? Ya, karena kita gak sampai di angka 300, sabar 300 kali, doyar sekali, 300 kali, 300 kali. Itu satu-satunya cara, dengan mengulang terus. Gak ada cara lain. Baik, wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa, Aliyah 1, MTS, Mutawasito 3, Mutawasito 2, Mutawasito 1. Yang ketua kelasnya tadi udah hadir belum? Nabil, mana Nabil? Faiz? Masih jadi panitia juga. Ditunggu kiriman suratnya. Ya. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.